pun terasa saat ku pejamkan mata, terbayang indah negeri di sana. Adakah cukup usia untuk menunaikannya? Bila mampu ku harus ke sana. Ya Allah, mampukan kami, izinkan kami untuk lihat kebesaran-Mu. Ya Allah, izinkanlah diriku penuhi kewajibanku untuk datang ke Bila